السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita masih membicarakan tentang Wafdu Najran, beberapa utusan dari Najran setelah mereka mendapatkan surat dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata setelah sampai kepada Nabi, dan sudah dikisahkan bagaimana pertamanya Nabi tidak menerima atau tidak mau mengajak bicara mereka, sampai ketika dinasehati oleh Ali bin Abi Thalib untuk melepas cincin emasnya, melepas pakaian kebesarannya, dan disuruh untuk memakai pakaian safarnya dan kembali kepada Nabi. Baru kemudian Nabi menerima mereka dan mengajak bicara mereka. Sampai pada pembicaraan terakhir, mereka bertanya dengan kalimat, "Ma taqulu fi Isa?" Bagaimana pendapatmu ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa? Maka Nabi SAW menjawab dengan apa yang turun dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya permisalan Nabi Isa seperti, atau di sisi Allah seperti Adam alaihi salam. Diciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. "Al-haqqu min rabbik." Kebenaran itu dari Rabbmu. Falatakum minal mumtarin. Maka kalian jangan menjadi orang yang mengada-ngadakan kedustaan. Kemudian ayat berikutnya dibacakan pula oleh Nabi, yaitu ajakan untuk bermubahalah. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Dan siapa yang mau mendebatmu, membantahmu setelah datang kepadamu ilmu ini, faqul, katakan pada mereka, "Ta'alau nabnu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum, thumma nabtahil." Katakan pada mereka, "Marilah kemari, panggil anak-anak kalian dan anak-anak kami, kita panggil istri-istri kalian dan istri-istri kami, dan diri-diri kita dan diri-diri kalian, kemudian kita bermubahalah, berdoa bersama kepada Allah agar Allah menjadikan laknat kepada orang yang berdusta." Fanaj'al la'natallahi 'alal kafirin. Ikhwani bin na'azukumullah, ternyata mereka tidak berani untuk menerima ajakan mubahalah tadi. Dan disebutkan di sana oleh seorang dari antara tiga orang yang diutus, "Kalau aku berpendapat," yaitu Surahbil, "ini qadra aitu khairan, aku melihat yang lebih baik daripada mubahalah. Kalau saja dia hanya seorang raja yang baik, kita akan mendapatkan kejelekan darinya dan dari kaumnya. Apalagi kalau ternyata dia Nabi, niscaya kita akan kena laknatnya dan akan terjadi kejelekan pada seluruh kita semuanya." Maka mereka pun datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata kepadanya bahwa kami melihat yang lebih baik dari itu, yaitu untuk kami tidak perlu mula'anah, cukup engkau berikan padaku keputusan apa yang akan engkau hukumkan atas kami. Maka ditulis perjanjian antara Rasulullah SAW dengan mereka. Faraja Rasulullah SAW walam yula'inuhu, maka Nabi pun pulang padahal sudah membawa istrinya, sudah membawa anaknya Fatimah dan Hasan dan Husain. Hatta idza kana al-ghad atauhu, sampai keesokan harinya Rasulullah SAW mendatangi mereka dan mereka mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian diberikan surat perjanjian bersama. Faqabadu kitabahum wansarafu. Maka mereka pun pulang membawa surat kesepakatan tadi. Dibawa ke Najran. Fatalaqahum al-usquf wa wujuhu Najran. Maka mereka pun ditemui atau disambut oleh uskup dan beberapa tokoh-tokoh Najran ala masirati laylatin min Najran. Ditemuinya di tempat di luar Najran satu hari perjalanan. Artinya mereka akan menemui lebih dulu sebelum orang-orang tadi menemui masyarakat Nasrani di Najran. Wa ma'al uskuf akhun lahu min ummi, dan bersama uskuf tadi ada seorang saudaranya seibu. Dan dia adalah anak pamannya secara nasab. Yang dijuluki dengan panggilan Abu Alqamah. Fadafa'al wafdu kitab Rasulullah SAW ilal uskuf. Maka utusan tadi memberikan surat Rasulullah SAW kepada uskuf. Fabaina huwa yaqra'uhu wa Abu Alqamah ma'ahu. Ketika dia membacanya dan Abu Alqamah bersamanya. Wahuma yasirani, membaca sambil berjalan. Idkabbat bi Abi Alqamah naqatuhu. Tiba-tiba untanya Abu Alqamah terperosok. Dan dia mengucapkan ta'asa. Yani mengucapkan seperti kekecewaan. Celaka. Begitu. Kalau kita tidak demikian-demikian. Ghar annahu la yukni an Rasulullah SAW. Padahal dia tidak menghikayatkan atau tidak memberikan kunyah atau isyarat-isyarat kepada Nabi sedikit pun. Tapi dipaham oleh uskuf. Yani kita umpamakan saja kalimat ta'asnya adalah celaka kalau kita enggak ikut begitu. Ditanya, apa maksudmu? Apakah maksudnya Rasulullah atau yang mengaku Rasul tadi dan seterusnya? Faqala lahu uskuf inda dhalik, wallahi ta'asta'ta nabiyan. Sepertinya engkau tadi mengucapkan ucapan tadi terhadap nabi yang diutus. Faqala lahu Abu Alqamah, la jarama. Wallahi la ahullu anha. Ini sudah terucap. Aku tidak akan batalkan dan aku tidak akan merubahnya. Apa yang sudah terucap, hatta ati, sampai aku mendatanginya. Sampai aku mendatanginya. Fadha wajhuna wajhana qatihi nahwal Madinah. Maka dipaculah untanya ke arah Madinah. Bukan ke arah Najran, tapi ke arah Madinah. Wasanna al-uskuf, dan uskufnya pun ikut. Faqala lahu ifham anni. Berkata uskuf itu kepada Abu Alqamah, pahamilah dariku. Innama qultu hadha makhafata an yablugha anni al-Arab. Sesungguhnya aku mengucapkan tadi hanya karena khawatir akan terdengar dariku kepada orang-orang Arab bahwa kita mengikutinya karena kita bodoh. Aku khawatir mereka mengira bahwa kita mengikutinya hanya karena bodoh. Au naga'na lihada rajul bima lam tankhani' al-Arab. Atau mereka akan katakan, mengapa kita mengikutinya dalam keadaan orang Arab sendiri belum mengikutinya? Wa nahnu a'azzuhum. Sedangkan kita ini lebih mulia dari mereka. Artinya khawatir kalau dijatuhkan. Wa ajma'uhum daran, dan tempat kita lebih solid, lebih bersatu. Faqala Abu Alqamah, Wallahi la uqiluka ma kharaj min ra'sik abada. Tuma daraba naqatahu. Maka dia berkata, sungguh aku tidak akan merubah apa yang sudah keluar. Artinya, tidak akan mengganti ucapanku yang sudah keluar. Celaka kita kalau enggak ngikut. Dan aku enggak peduli dengan apa yang ada di kepalamu. Tsumma daraba naqatahu. Kemudian dia pacu kudanya. Dan dia berkata, ilaika ta'du qaliqan wadinuha. Mu'taridan fi batniha janinuha. Wa mukhalifan dinan nasara dinuha. Kepadamu kami mengarah. Kepadamu kami menuju untuk menghilangkan kegelisahan pada diriku. Mu'taridan fi batniha janinuha. Dan penentang atau dengan menentang apa yang ada di perutnya dari janin. Dan menyelisihi agama Nasara, dinnya, agamanya. Artinya aku akan tetap memacu kepada Rasulullah ini untuk menghilangkan kegelisahanku dan untuk menghilangkan apa yang ada di pikiranku dan di pikiran dia, walaupun menyelisihi agama Nasara. Walaupun menyelisihi agama Nasara. Hatta atan nabiyya. Maka dia memacu kudanya atau untanya sampai mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falam yazal ma'ahu hatta istushhida ba'da dhalik. Abu Al-Qamah terus bersama Nabi. Tidak kembali ke Najran. Terus masuk Islam, terus mengikuti jihad sampai istushhida, sampai beliau syahid setelah itu. Wa idza 'urifa hadza. Kalau sudah diketahui kisah-kisah ini. Fal 'ilmu bi'anahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam madkurun fil kutubil mutaqaddimati yu'rafu min wujuhin muta'addidah. Kalau sudah diketahui seperti ini, maka diketahui pula bahwa Rasulullah sallam benar-benar disebut di dalam kitab-kitab terdahulu dan dikenal dari banyak sisi yang berbeda-beda. Ahaduha, kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, ikhbar man qad thabatat nubuwatuhu qat'an. Pertama dengan berita dari orang-orang yang sudah kokoh atau sudah thabit kenabiannya secara qat'i. Bi'annahu madkurun indahum fi kutubihim. Bahwa itu disebut di sisi mereka, di kitab-kitab mereka. Faqad akhbara bihi man qala dalilul qat'i, man qama dalilul qat'i ala sidqihi, fayajib tasdiquhu fih. Telah dikhabarkan oleh orang-orang yang telah tegak dalilnya secara kokoh tentang kejujurannya, maka wajib dipercaya. Ittakdibuhu, karena kalau mendustakan, walhalatu hadihi, sedangkan keadaannya seperti itu, bahwa dia seorang nabi dengan bukti-bukti, mumtani'un lidatih, maka mengingkarinya tidak boleh. Tidak mungkin. Hadha laulam yu'lam dalika illa. Dan ini kalau tidak diketahui kecuali mujarrad khabarih, kecuali dari hanya beritanya. Fakaifa idza tatabaqatil adillah ala sihhati ma akhbara bihi. Maka bagaimana pula kalau saling mencocoki antara sekian dalil atas kebenaran apa yang diberitakan. Kalaupun cuma itu berita Nabi Isa, itu berita Nabi Musa, itu sudah cukup pasti, sudah cukup sebagai kepastian. Maka mengapa kalian tidak percaya dengan orang yang kalian sudah percaya dia adalah Nabi dan Rasul? Apalagi ucapannya mencocoki dengan sekian banyak bukti-bukti lain. Al-wajhu tsani, sisi kedua. Anahu ja'ala al-ikhbara bihi min a'dhami adillati sidqihi wa sihhatihi aw sihhati nubuwatihi. Wa hadha yastahilu an yasdur illa min wathiqin. كل الوثوق بذلك وأنه على يقين جازم به. Yang kedua, bahwasanya dia menjadikan berita-berita tersebut min a'zami adillah, menjadi sebesar-besar dalil atas kebenarannya dan kebenaran kenabiannya. Wa hadha yastahilu an yasdur illa min wathiq kullal wuthuq bidhalik. Ini tidak mungkin muncul kecuali dari yang benar-benar wathiq, benar-benar terpercaya. Kullal wuthuq, yang sebenar-benarnya terpercaya. Wa anahu ala yaqinin jazim, dan bahwa itu menunjukkan beritanya dari keyakinan yang sangat tegas. Ini ja'al al-ikhbar bihi min a'zami adillah, dijadikan berita itu sebagai sebesar-besar dalil. Berarti beritanya pasti. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka, di dalam kitab mereka disebut tentang kenabian. Dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, sudah disebutkan. Maknanya itu satu kepastian. Tidak mungkin kalau tidak yakin berani mengatakan dalam kitab kalian ada, dalam kitab kalian ada. Tidak mungkin akan berani berkata seperti itu kecuali an yaqinin jazim, kecuali berdasarkan keyakinan yang kokoh. Yang ketiga, annal mu'minin bihi minal ahbari war ruhban alladina atharul haqq alal batil saddaquhu. Yang ketiga, bahwa orang-orang yang beriman dari kalangan pendeta-pendeta Nasrani ataupun Yahudi, dari kalangan ruhban, ahli-ahli ibadah mereka, mereka justru memilih kebenaran tersebut. Yani menerima kenabian Rasulullah SAW daripada kebatilan yang didustakan atas Nabi Musa atau kebatilan yang didustakan atas Nabi Isa. Saddaquhu fi dhalik. Justru pendeta-pendetanya yang percaya. Wadhalik, terhadap berita itu. Wasyahidu lahu bimaqal. Dan bahkan mereka mempersaksikan kebenaran apa yang diucapkan. Yang keempat, annal mukadzibin waljahidin linubuwatihi lam yumkinuhum inkarul bisyarah wal ikhbar binubuwati nabiyyin azim asy-sya'n. Lagi pula, sisi lain yang juga mendukung kebenaran berita tersebut adalah bahwa para pendusta yang mendustakan, wal jahidin, para penentang kenabian beliau, tidak memungkinkan mereka untuk mengingkari berita gembira itu, berita gembira akan datangnya Nabi. Sehingga yang menentang pun berkata, ya memang ada berita akan datangnya Nabi, tapi bukan dia. Mereka tidak bisa mengingkari. Lam yumkinhum inkarul bisyarah. Tidak memungkinkan mereka untuk mengingkari berita gembira dan berita tentang akan datangnya kenabian yang besar. Yani, sebagaimana yang diberitakan dalam Al-Quran, bahwa Isa berkata, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Kata Isa alaihi salam, sesungguhnya aku adalah Rasulullah pada kalian, membenarkan apa yang ada di hadapanku dari Taurat dan memberitakan berita gembira akan datangnya seorang nabi setelahku yang namanya Ahmad. Ini bisyarah. Tapi apakah ada dari mereka Nasrani yang mengingkari adanya berita gembira dari nabi mereka akan datangnya seorang nabi? Semua para Nasrani, para pendetanya, ahli ibadahnya di zaman nabi, enggak ada yang mengingkari itu. Memang benar bahwa nabi kami berkata akan datang seorang nabi. Mengapa mereka enggak bisa mengingkari? Kalau mereka mengingkari, masyarakat Nasrani, masyarakat Yahudi sendiri tahu kalau berita itu ada dalam kitab mereka. Sehingga kalau mereka mengingkarinya, akan dikatakan bahwa mereka mendustakan agamanya sendiri atau mereka mendustakan nabinya sendiri. Sehingga mereka pun berkata, iya, memang ada berita akan datangnya nabi, tapi tidak seperti dia, ciri-cirinya berbeda. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. yakni menyatakan tetapi nabinya bukan dari Arab dan seterusnya, tetapi beritanya bahwa nabi mereka memberitakan berita gembira akan datangnya seorang nabi, tidak bisa mereka ingkari. Apalagi ditambah lagi berita gembira dari nabi mereka dengan sifat-sifatnya. Wa sifatuhu kada wa kada. Ikhbar tentang kenabian yang besar dan sifatuhu kada wa kada. Wa sifatu ummatihi, bahkan digambarkan pula sifat umatnya yang mengikutinya begini dan begitu. Bahkan diterangkan pula makhrajahu, keluarnya dari daerah yang begini dan begini. Wa sya'nuhu, dan keadaannya. Lakin jahadu an yakuna huwa alladhi waqa'at bihil bisyarah wa annahu nabiyyun akhar ghairuhu. Berita yang disampaikan tadi dari nabi mereka, mereka enggak bisa ingkari. Memang ada berita akan datangnya seorang nabi dengan sifat-sifatnya dan sebagainya. Tetapi barakallahu fikum, yang bisa mereka lakukan hanya waqa'atil bihil bisyarah annahu nabiyun akhar. Tetapi yang diberitakan berita gembira oleh nabi kami, nabi lain, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiun akhar ghairuhu. Wa alimu humul mu'minuna bihi min qaumihim. Padahal mereka tahu, orang beriman dan yang beriman dari kaum mereka, annahum raqibu matnal mukabarah, bahwa mengatakan bukan itu hanya raqibu matnal mukabarah, mereka hanya menaiki inti kesombongan mereka, atau mengikuti inti kesombongan mereka, mukabarah. Wan tatau gharibal buhti, dan itu hanya mereka mencari-cari kedustaan yang aneh. Gharibal buht, buht-buhtan, kedustaan yang aneh, tapi bukan ila akhir. Padahal mereka sendiri tahu ciri-cirinya persis seperti apa yang ada pada nabi. Ciri-ciri daerahnya persis seperti Mekah dan Madinah, tempat yang ditumbuhi pohon-pohon kurma. Dan itu tidak lain ya kecuali Madinah. Mereka dari negeri-negeri yang jauh, negeri yang memiliki 4 musim bersalju di sana, tapi tidak ada pohon kurma. Sehingga mereka mendatangi Jaziratul Arab, mendatangi Madinah, mendatangi Mekah, karena mereka tahu dari berita kitab-kitab mereka dan berita nabi mereka akan lahirnya seorang nabi dari daerah yang ditumbuhi pohon kurma. Dan dikisahkan bagaimana mereka nanti, atau nabi yang akan datang nanti, ciri-cirinya seperti apa. Taib, berarti yang keempat, sisi keempat, mereka tidak bisa mendustakan berita gembira akan datangnya seorang nabi. Baik. Yang kelima, anna katsiran minhum sarraha li khassatihi wa bitanatihi bi annahu huwa bi ainihi. Sisi kelima, kebanyakan dari mereka ketika di hadapan umum menolak bukan Muhammad, bukan dia yang jadi nabi, bukan itu yang dimaksud dalam kitab kita dan seterusnya, tetapi sarraha li khassatihi, mereka terang-terangan kepada orang khususnya. Orang khusus itu teman dekatnya, keluarganya, adiknya atau kakaknya, atau teman yang paling akrabnya, bitanatihi, teman dekatnya. Mereka berbisik, apakah betul dia? Dijawab yang lainnya, iya memang dia sesungguhnya. Sebagaimana Ka'ab ibn al-Ashraf dan saudaranya dari pendeta Yahudi ketika bertanya, ahuwa-huwa? Dijawab, na'am, huwa-huwa. Apakah dia itu benar yang dimaksud? Iya, sesungguhnya benar dia. Setelah dijawab sesungguhnya benar dia, lantas, apa yang kita lakukan? Dijawab, kita akan tentang terus sampai kita mati. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari mukabarah, kesombongan, yaitu batarul haq, menolak kebenaran. Jadi mereka berbisik-bisik sesama mereka atau orang-orang dekat mereka, bahwa benar-benar Nabi Muhammad SAW itu yang dimaksud. Huwa bi'ainihi. Wa annahu azimun ala adawatihi. Tetapi tetap mereka bertekad untuk memusuhinya. Ma baqiya. Selama dia hidup. Masih ingat ucapan Yahudi tersebut? Nah, alhamdulillah. As-sadisah. Yang keenam. Anna ikhbaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi annahu madkurun fi kutubihim. Adapun berita Nabi yang mengkhabarkan bahwasanya beliau disebut di dalam kitab-kitab mereka, huwa fardun min afradi ikhbaratihi. Itu hanya parsialnya, hanya satu dari sekian berita-berita bima indahum fi kutubihim. Berita-berita yang mengkhabarkan tentang akan datangnya beliau di sisi mereka, di kitab-kitab mereka. Jadi ternyata bukan satu saja berita. Banyak beritanya. Min sya'ni anbiya'ihim wa qawmihim. Sudah sangat ramai beritanya di kitab-kitab mereka dan dari nabi-nabi mereka dan juga dibicarakan oleh kaum-kaum mereka sendiri. Wa majara lahum, dan apa yang berlangsung pada mereka. Wa qasasil anbiya'il mutaqaddimina wa umamihim, dan juga didapati berita akan datangnya seorang nabi terakhir ini di kisah-kisah para nabi yang terdahulu. Wa umamihim, dan kisah umat-umat mereka. Wa sya'nil mabda' wal ma'ad, dan juga berita atau kisah-kisah tentang mabda' dan ma'ad. Mabda' permulaan kehidupan, ma'ad adalah terakhir kehidupan. Artinya permulaan kehidupan dan akhir kehidupan ketika diceritakan mesti akan menyinggung datangnya seorang nabi terakhir. Wa ghairi dzalika mimma akhbarat bihil anbiya, dan lain-lainnya dari apa yang diberitakan oleh para nabi. Wa kullu dzalik mimma ya'lamuna sidqahu. Semua itu di antara apa yang membuat atau yang membikin benar atau membikin kebenaran berita beliau atau membuktikan kebenaran ucapan beliau alaihi salatu wassalam. Wa mutabaqatahu lima indahum, dan kecocokannya dengan apa yang ada di sisi mereka. Wa tilkal ikhbarat aktsar min an tuhsa, dan berita-berita itu yang ada pada mereka terlalu banyak untuk bisa dihitung. Terlalu banyak untuk bisa dihitung. Di dalam kitab mereka sekian kali, di dalam ucapan mereka sekian kali, dalam buku-buku mereka sekian kali, dalam berita kehidupan mereka sekian kali, dalam sejarah masyarakat mereka sekian kali. Walam yukadzibuhu yauman, dan tidak pernah didustakan sehari pun. Ya, ini tidak pernah mereka mendustakan berita itu yauman wahidan. Tidak pernah sehari pun mereka berkata, tidak benar akan datang Nabi. Tidak. Sudah mutawatir di kalangan mereka akan datangnya seorang Nabi. Lam yukadzibuhu yauman wahidan fi syai'in minha. Tidak mereka dustakan sehari pun, sedikit pun. Wa kanu ahrasa syai'in ala an yadfaru minhu bikadzbatin wahidah. Dan mereka ahrasa syai', yang sangat-sangat mementingkan sesuatu. Ya, ini sangat ambisi ahras itu. Untuk mendapatkan apa yang bisa mendustakan Nabi. Satu kedustaan saja mereka akan cari. Kalau bisa. Au ghiltah, atau satu kesalahan saja. Mereka sangat ambisi untuk mencari alasan bisa menolak berita akan datangnya Nabi. Tapi tidak bisa. Mengapa? Sudah terlalu ramai dibicarakan dan sudah terlalu mutawatir di tengah-tengah mereka. Di buku mereka, di kitab mereka, di catatan mereka, di ucapan uskup mereka, di ucapan pendeta mereka, di ucapan masyarakat mereka, di dalam sejarah-sejarah mereka, semuanya membicarakan akan datang Nabi terakhir, akan datang Nabi terakhir, akan datang Nabi terakhir. Kalau ada saja celah, kadzbatin wahidah, mereka ahrosan nas. Mereka orang yang paling ambisi untuk mencari alasan bisa mendustakan. Au ghiltah, atau satu kesalahan. Au sahwin, atau satu kelalaian. Mereka akan ambil segera. Fayunaduna biha alaih. Niscaya mereka akan menyerukan, lihat ini ada kesalahan, lihat ini ada kelalaian, lihat ini ada kedosaan. Tapi tidak mereka dapati. Kalau yajiduna biha sabil ila tanfirin nasi anhu. Kalau saja mereka bisa untuk mendapatkan jalan menjauhkan manusia dari Nabi, mereka akan pakai apapun itu. Tapi ternyata berita akan datangnya seorang Nabi tidak bisa mereka hindarkan. Falam yakul ahadun minhum yauman minad dahr. Ternyata tidak ada satu orang pun dari mereka sehari pun dari zaman berkata innahu akhbaru bikadha wa kadha fi kutubina wa huwa kadhib. Tidak ada satu pun yang berkata bahwa dia mengkhabarkan, katanya dalam kitab kami ada ini ada itu, padahal dia dusta. Tidak ada. Mengapa? Karena mereka sama-sama tahu dalam kitabnya memang ada berita akan datangnya seorang nabi. Balkanu yusaddiqunahu fi dzalik. Bahkan mereka semuanya percaya dengan itu, memang akan datang seorang nabi. Ciri-cirinya begini, ciri-cirinya begitu. Mereka enggak bisa mendustakan. Wa'una 'ala 'adami ittiba'i, tetapi mereka israr terus-menerus tidak mau mengikuti nabi yang diutus oleh Allah. Yang terakhir, yang sudah diberitakan dalam kitab mereka. Tetap mereka musirruna ala adami tiba'i, terus menerus untuk menolak, tidak mau mengikutinya. Wahada min a'zamil adillah ala sidqihi, dan ini sebesar-besar bukti atas kebenaran beliau. Fima akhbaro bihi, pada apa yang beliau khabarkan. Lau lam ya'lam illa bimujarrid khabari, walaupun tidak diketahui kecuali hanya dengan berita beliau, cukup. Mengapa? Karena mereka enggak ada yang mengingkari. Yaitu berita akan datangnya seorang nabi yang menutup para nabi. Yang ketujuh. Anahu akhbara bihadha li'a'da'ihi minal musyrikin alladzina la kitaba indahum. Bahwa beliau pun mengkhabarkan berita ini kepada musuh-musuhnya dari kalangan musyrikin yang tidak memiliki kitab. Wa akhbara bihi li'a'da'ihi min ahlil kitab. Dan juga mengkhabarkan berita yang sama kepada musuh-musuhnya dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Wa akhbara bihi li'atba'ihi, dan juga menyampaikan berita yang sama kepada pengikut-pengikutnya. Perhatikan ya, yang ketujuh ini. Rasulullah SAW menghabarkan berita akan datangnya seorang nabi, bahwa berita itu ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Itu diberitakan pada siapa saja? Pada semuanya. Pada musyrikin yang tidak punya kitab, pada ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang memiliki kitabnya, dan juga pada pengikut-pengikutnya. Falau kana hadza batilan, kalau saja itu batil, akan rusak dakwahnya. Mengapa? Ahli kitab akan berkata, ternyata enggak ada di kitab kami. Di kitab Taurat enggak ada, kata Nasrani. Kata Yahudinya, di kitab Taurat juga enggak ada. Kata Nasrani, kitab Injil juga enggak ada. Bagaimana kira-kira akan jatuh Rasulullah SAW di mata pengikutnya? Loh, kok nabinya berbohong? Katanya ada di Taurat, katanya ada di Injil, ternyata enggak ada. Atau musyrikin yang menentang Rasul akan mendapatkan dalil, tuh bukti, ternyata dia berdusta, dia menyatakan beritanya ada dalam Taurat dan Injil, ternyata orang-orang yang memiliki kitabnya mengingkari. Baik. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW benar-benar yakin, seyakin-yakinnya. Sehingga dia tidak ragu memberitakan berita itu kepada orang musyrikin yang enggak punya kitab, kepada Yahudi yang punya kitab Taurat, kepada Nasrani yang punya kitab Injil, dan kepada pengikut-pengikutnya juga diberitakan berita yang sama. Beliau yakin Yahudi dan Nasrani enggak akan mengingkari. Mengapa? Karena sudah terlalu pasti dan sudah mutawatir tersebar di kalangan mereka, dari orang berilmunya sampai rakyat jelatanya sudah tahu berita itu akan datangnya seorang nabi. Dan mereka dalam posisi menunggu. Mereka dalam posisi menunggu kapan datangnya nabi, kapan datangnya nabi. Falau kana hadza batilan la sihhata lahu. Kalau itu batil berita tadi dan tidak ada kebenarannya, la kana dzalika taslitan lil musyrikin, maka itu akan menjadi alat untuk kaum musyrikin mencerca Nabi alaihi salatu wassalam. Kamu ngomong apa? Ternyata dalam kitab Taurat enggak ada, dalam kitab Injil enggak ada. Tasritan lil musyrikin an yas'alu ahlal kitab, akan menjadikan alasan untuk musyrikin bertanya kepada ahlul kitab. Fayunkiruna dhalik, ternyata diingkari oleh ahlul kitab. Atau tasritan li ahlil kitab, atau akan menjadi alasan buat ahlul kitab untuk mengingkari. Atau tasritan li atba'ihi, atau akan menjadi alasan buat pengikut-pengikutnya untuk rujuk anhu, untuk mundur dari keislaman. Wa takdzibi lahu, untuk mendustakan, ternyata kita ditipu, ternyata bohong, enggak ada berita itu. Ba'da tasdiqi, yang tadinya percaya. Ini barakallahu fikum, berarti ketika Nabi memberitakan itu benar-benar wahyu dari Allah yang sangat pasti, dan Nabi tidak ragu sedikit pun menyampaikan pada semua kalangan bahwa beritanya ada dalam Taurat. Berita tentang dirinya ada Injil, diberitakan oleh Allah kepada para nabi-nabi sebelumnya. Tayib, wadhalika yanqudul gharad al-maqsud, kalau saja itu dusta, sungguh itu akan bertentangan dengan tujuan utama. Yanqud, bertentangan dengan al-gharad al-maqsud, dengan tujuan dan maksud. Bi-ikhbarihi min kulli wajh, dengan berita tersebut. Jadi akan bertentangan dengan tujuan memberitakannya dari segala sesuatu. Tujuan memberitakannya supaya mereka masuk Islam, ternyata itu kedustaan. Maka akan rusak semua dakwahnya. Min kulli wajhin, dari segala sisinya. Wa huwa bimanzilati rajulin yukhbir bima yashhad bikadibihi. Berarti kedudukannya seperti seseorang yang mengkhabarkan dan mempersaksikan dengan kedustaannya sendiri. Ini saya berdusta. Wa yajal ikhbarahu dalilan, dan dijadikan olehnya pengkhabarannya sebagai bukti. Wa hadza la yasdur min aqil, dan itu tidak akan muncul dari seorang akil pun, bahkan tidak terjadi pada seorang majnun pun. Ada orang yang majnun membuktikan, ini saya berdusta, silakan saksikan saya akan berdusta. Enggak ada. Apalagi orang yang berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kesempatan mendatang, bismillahirrahmanirrahim.